الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار عادنا الله وإياكم من النار قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب المضية وأصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله. Jadi asal kesesatan, ya. Jadi orang yang terjatuh kepada kesesatan jauh dari kebenaran, jauh dari Al-Quran dan Sunnah, ya. Itu tentunya orang yang sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang mana dia lebih mengedepankan kias, ya, dibandingkan an-nas. Itu dalil yang datang dari Allah. Wakhtiyarihi al-hawa ala ittiba'i amrillah. Tentunya dia lebih memilih hawa nafsunya ketika ingin mengikuti perintah Allah sesuai dengan keinginannya, bukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Fa inna dzauq wal wajda wa nahwa dhalik huwa bihasab ma yuhibbuhu al abdu. Maka sesungguhnya namanya perasaan, ya, itu sesuai dengan apa yang dia cintai. Jadi fakullu muhib lahu dhauq wa wajh bihasab mahabbatihi. Maka setiap, ya, orang yang ingin mencintai sesuatu tentunya itu sesuai dengan apa? Perasaan yang ada di dalam hati dia, ya, sesuai dengan apa yang dia inginkan, yang dia sukai. Nah, fa'alul iman lahum minadzauq wal wajd mithlu ma bayyanahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka ahlul iman, ya, mereka juga sama memiliki apa? Adzauq, ya, ada perasaan. Sebagaimana diterangkan oleh Nabi SAW di dalam hadis, fil hadis as-sahih, salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ya, jadi ada tiga hal. Jadi apabila dia mendapatkan hal ini, dia akan merasakan manisnya atau lezatnya iman. Nah, jadi ahlul iman itu akan mendapatkan apa? Kelezatan atau manisnya iman man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jadi Allah dan Rasulnya, ya, dia menjadikan Allah dan Rasulnya itu lebih ia cintai daripada selain keduanya. Wa man kana yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Demikian pula, dia mencintai seseorang, ya, itu karena Allah. Wa man kana yakrahu ay yarja fil kufri ba'da id an qada Allah minhu kama yakrahu ay yulqa fil nar. Demikian pula dia membenci, ya, terhadap kekufuran atau kembali kepada kekufuran sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan dia, ya, sebagaimana pula dia membenci setelah Allah menyelamatkan dia, dan juga dia benci sebagaimana dia dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, jadi di sini ada sebab ad-dalal, ya. Sebab seseorang itu terjatuh kepada kesesatan. Di antaranya apa? Taqdimul akal. Dia lebih mementingkan akalnya dibandingkan an-nas. Dibandingkan apa? Dalil. Al-munazzal min indillah. Wa taqdimul hawa ala tiba'il huda. Kemudian dia lebih mementingkan hawa nafsunya dibandingkan petunjuk, ya, mengikuti petunjuk yang benar. Jadi fa'ulama al-kalam yuqaddimuna ara'ihim wa uqulihim wa ma yaz'umuna min al-aqliyat ala kitabillahi wa sunnati rasulih. Bahkan, ya, para ahlul kalam, ya, yang mereka lebih mengedepankan apa? Pendapat, pemikiran, ya, akal-akalnya itu dibandingkan Alkitab wa sunnah. Maka hati-hati ketika ada satu dalil, jangan sekali-kali kita menolaknya atau membantahnya atau tidak mau menjalankannya. Lebih mengementingkan apa? Akalnya. Apakah dibantah bahwa itu ahad ataupun juga tidak sesuai dengan zaman sekarang, atau juga sudah usang dan yang lainnya, ya dan billah. Hal-hal tersebut sama seperti ahlul kalam yang mereka lebih mengedepankan apa? Pemikirannya. Nah, wa kadzalika as-sufiyyah. Demikian juga orang-orang sufi. Ternyata mereka lebih mengedepankan yuqaddimuna dzauq. Itu perasaannya. Wa ma yataladzaduna bihi walau kan mukhalifan lil kitab was sunnah. Jadi kalau dia rasa ini sudah nyaman sekalipun itu menyelisihi Alkitab was sunnah, berarti itu lebih baik. Itu menurut pandangan mereka, ya dan billah. Ini adalah aslud dalal. Nah, jangan sekali-kali kita mengedepankan apa? Hawa nafsu kita, keinginan kita, perasaan kita, padahal sudah datang penjelasan yang benar, nasihat baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah dan juga kalam al-ulama. Jadi fatarkul kitab was-sunnah, meninggalkan Al-Kitab was-sunnah, bahkan menjadikan apa? Al-ara wal bida wal adwaq wal mawajid wal aqsiya wal aqisa wal uqul wa alladhi awqa'u fi dhalal, menjadikan pemikirannya, kebid'ahannya, perasaannya, kias dan juga akal-akal mereka, maka ini yang bisa menjatuhkan dirinya kepada kesesatan. Bahkan pernah ditanya Sufyan bin Uyainah, "Ma balu ahlul ahwa? Lahum mahabba syadidah li ahwa." Kenapa orang-orang para pengekor, pengikut hawa nafsu itu lebih mencintai hawa nafsunya? Lalu dikatakan, "Ajabil qawli." Ana sita qawlu ta'ala ushu fi qulubihim al-ajla bi kufrihim. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada mereka itu rasa kecintaan yang lebih di dalam hati-hati mereka terhadap apa? Al-ajl. Ya. Jadi mereka ternyata sudah ada perasaan, rasa senang, rasa cintanya terhadap berhala-berhala mereka, yaitu patung anak sapi. Itu disebabkan kekufuran mereka. Jadi inna hubbal ajl kana sabab kufrin, karena sebab rasa cinta yang tidak didasari dengan iman, ya, maka bisa menjatuhkan dia kepada apa? Sabab kufur, ya, sebab kekufuran. Bahkan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Jadi ada juga orang yang dia itu mengambil ilah sesembahan selain Allah dan ternyata mereka lebih mencintainya, sama seperti mencintai Allah. Ya dan bila iyattabi'una illa dhann. Jadi ternyata yang mereka ikuti hanyalah dugaan, wa ma tahwal anfus. Nah, itu di antara apa? Sebab ad-dhalal, sebab kesesatan yang bisa menjatuhkan dirinya ke jurang api neraka. Ketika dia tidak mengedepankan apa? An-nas, al-munazzil, al-munazzal min indillah. Yang dia tidak mau mengambil dalil, tidak menjadikan dalil tersebut sebagai hujah, tidak dijadikan dalil itu untuk diterapkan di dalam kehidupannya, lebih mementingkan hawa nafsunya, lebih mementingkan apa? Duniawinya. Iyadan billah. Maka penting untuk senantiasa terus menggali, mempelajari agama ini agar tidak terjatuh kepada aslu ad-dhalal, asal dari kesesatan tersebut. Yuqaddimuna ahwa, yuqaddimuna uqul, lebih mengedepankan apa? Hawa nafsu, atau mungkin menganggap dirinya itu lebih pintar, lebih pandai, sehingga meninggalkan fatarku alkitab wassunnah. Nah, sedangkan ahlul iman, mereka tentunya mengikuti Al-Quran wa Sunnah. Ketika diterangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga hal yang bisa merasakan lezatnya atau manisnya iman. Ketika dia menjadikan apa? Man kana Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Jadi menjadikan Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai. Artinya apa? Ketika datang di situ dalil, baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah, dia lebih mendahulukannya dibandingkan yang lain. Ya, bukan ketika di situ ada suatu perintah, ibadah, amal soleh, atau yang lainnya, kemudian dia belakangkan, dia tidak mau mengerjakannya, dia nomor sekiankan, ya, diterakhirkan. Ya dan billah. Wa man kana yuhibbul mar'a yuhibbu illa lillah. Kemudian juga dia ketika dia mencintai seseorang itu karena Allah, bukan karena duniawi atau yang lain, ya, karena Allah. Jadi kalau dia mencintai seseorang karena Allah, tentunya dia tulus. Dia ingin menjadikan temannya itu teman yang baik. Ketika temannya terjatuh kepada suatu kekeliruan, kesalahan, dia berikan wejangan, nasihat, arahan yang baik, karena menginginkan temannya itu baik. Nah, ketika dia teman itu berbuat baik, nah, tentunya kita lebih mencintai orang atau teman tersebut. Wa man kana yakrah ayyaja fil qab. Kemudian juga dia harus benci kepada kekufuran. Ketika di situ ada suatu kemaksiatan, dia benci, bukan malah membenarkannya ataupun juga senang dengan kekufuran tersebut, dengan kemaksiatan tersebut, atau membiarkannya. Tapi justru harus menghindarinya ataupun juga memberikan nasihat. Ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi. Jadi harus dirubah, apakah dengan tangannya ataukah dengan lisannya ataupun dengan hatinya. Nah, itu di antara salatul man kunna fi wajada halawatal iman. Tentunya orang yang sudah imannya kokoh, imannya kuat, dia akan merasakan lezatnya, nikmatnya iman ketika dia beribadah, ketika dia menghafal Quran, membacanya, atau beramal soleh, merasa nyaman, bukan merasa tersiksa, bukan seperti di penjara. Kalau misalkan seperti itu, berarti dia belum bisa merasakan halawatul iman. Nah, baik. Itu di antara ya, adzauq orang-orang yang beriman kepada Allah. Da qata'mil iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Jadi orang yang beriman itu akan merasakan nikmatnya iman ketika dia ridha Allah itu sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Taib atawilah qala subhanahu wa ta'ala asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.